السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله، ucapan hamdalah dan syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah yang berserah diri hanya kepadanya untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan menyebut-nyebut namanya. La yazalu lisanuka rathban min dzikrillahi jalla wa ala. Hendaknya lisanmu selalu basah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak nikmat yang telah kita rasakan, yang sedang kita rasakan, dan apa yang akan kita rasakan di waktu-waktu dan masa yang akan datang. Bagi seorang muslim yang tentu dia meyakini bahwa seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia membalas kenikmatan itu dengan bersyukur atas segala nikmatnya dan mendekatkan diri kepadanya, menghambakan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi seorang yang kufur, membalas nikmat Allah dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, maka janganlah mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang telah mereka amalkan. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sekali-kali engkau menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lalai dari apa yang telah diamalkan oleh orang-orang yang zalim. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala juga berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka aku akan semakin menambah nikmat itu kepada kalian. Namun apabila kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita juga bersyukur di mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Kita berkumpul bukan untuk berbicara tentang dunia, dan kita berkumpul bukan untuk membicarakan tentang perdagangan dan hal-hal yang menyangkut tentang urusan dunia. Namun kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini adalah untuk satu amalan yang mulia, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, at-tafaqquh fid din, memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mendalami agama Allah jalla wa ala adalah merupakan amalan yang paling mulia yang diamalkan oleh seorang muslim di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata di dalam nuniyahnya, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqani nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-'alimur rabbani. Kebodohan, kejahilan itu adalah penyakit yang membunuh, dan obatnya adalah dua perkara. Yang dua perkara ini berjalan dengan serasi satu sama yang lain. Yang pertama adalah nas dari Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah dan dokternya yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah seorang alim Rabbani yang mendidik umat, yang membimbing umat ini kepada Al-Haq, kepada manhaj kebenaran, kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Ad-Da'wah Salafiyah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita harus berbangga ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk di antara orang-orang yang dapat hadir di majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Allah jalla wa ala menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya yang diberi kesempatan, yang diberi semangat untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari salah satu ilmu atau bahagian dari agama Allah Subhanahu wa taala ini yang sangat penting sekali untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia, dan lebih bermanfaat lagi tatkala kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yang sifat Allah jalla wa ala ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seorang hamba apabila dia memikirkannya, mentadabburinya, dan mengamalkan dalam kehidupannya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan pembagian ilmu di dalam dunianya, beliau berkata, al-ilmu aqsamun thalathatun, al-ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadhalika al-asma'u lirrahmani والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى علم itu terbagi menjadi tiga bahagian. Yakni ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak ada pembagian yang keempat. Yang ada hanya tiga pembagian ini. Lalu beliau menyebutkan secara rinci tiga pembagian tersebut. Yang pertama kata beliau, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi. Berilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya. Wa kadzalika al-asma'u lirrahmani. Demikian pula berilmu tentang nama-nama Allah tabaraka wa taala. Atau lebih singkatnya kita mengatakan ilmu yang menjelaskan tentang ma'rifatullah. Bagaimana cara seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan mempelajari nama-namanya dan mempelajari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua kata beliau, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Perintah dan larangan yang itu adalah merupakan agamanya, yaitu hukum syariat yang hubungannya dengan ahkam, hukum-hukum di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang al-halal wal-haram. Al-halal wal-haram. Yang ketiga, wa jazaa'uhu yawmal ma'ad tsani. Dan hari pembalasan, yaitu hari ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian mereka siap untuk mendapatkan balasan masing-masing dari apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Dan ketiga ilmu ini diambil dari mana? Wal kullu fil Qur'an was sunan allati ja'at 'anil mab'uts bil furqani atau bil Qur'ani. Dan semua itu diambil dari Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah yang datang dari seorang hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau diutus oleh Allah untuk membawa Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman bagi umat ini. Wallahi ma qala mar'un mutahadhliqun bisiwahuma illa minal hadayan. Demi Allah, tidaklah seorang yang berbicara, yang dia sok tahu, sok pintar, namun dia berbicara tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan pembicaraan itu hanya hadayan, igauan semata, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan landasan. Dari pembagian Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Islam, apabila seorang hendak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengetahui klasifikasi dari ilmu tersebut. Yang pertama yang menjelaskan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang hukum-hukumnya. Dan yang ketiga adalah balasan dari apa yang telah diamalkan oleh setiap hamba, yaitu yang berkenaan tentang hari kebangkitan. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini hubungannya dengan ilmu bahagian yang pertama yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa apa yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala adalah merupakan ilmu yang sangat penting. Ilmu yang sangat agung dan sangat mulia. Para ulama ulusul mengatakan, syaraful ilm bisyarafi al-ma'lum. Mulianya satu ilmu tergantung dari kemuliaan siapa yang akan dipelajari dalam ilmu tersebut. Maka dalam hal ini kita mempelajari tentang Allah. Kita belajar tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa ilmu ini memiliki syaraf. Memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang atau kalimat, apakah itu pepatah atau apa dalam bahasa Indonesia, yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu apa itu? Peribahasa atau apa? Tak kenal maka tak sayang. Seorang tidak mengenal maka kurang rasa cinta kepada yang tidak dikenal itu. Dalam artian kalau seorang semakin mengenal sesuatu, maka dia akan semakin cinta kepada sesuatu itu. Maka terlebih lagi ketika seorang hamba semakin dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin tumbuh rasa cintanya kepada Allah dengan pengagungan dan memuliakan Allah jalla wa'ala. Sehingga tatkala rasa cinta itu semakin tumbuh yang disertai dengan rasa takutnya kepada Allah jalla wa'ala, maka dia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara salah satu sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah jalla wa'ala beritakan di dalam Al-Quranul Karim dan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat-riwayatnya adalah sifatul ma'iyyah. Ma'iyyatullah jalla wa'ala. Sifatul ma'iyyah yang maknanya adalah kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Sifat ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah dijelaskan oleh Allah jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Allah jalla wa'ala bersama dengan kaum mukminin dan Allah jalla wa'ala bersama dengan kaum muhsinin. Allah jalla wa'ala bersama dengan orang-orang bertakwa dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan siapa saja dari makhluknya. Bersama dengan siapa saja dari makhluknya. Ma'iyatullah adalah merupakan salah satu sifat yang thabitah, yang sahih. Sebab disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan kita sebagai seorang muslim, sikap kita dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengimani apa saja yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang diberitakan oleh Allah jalla wa'ala di dalam kitabnya dan apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kewajiban kita adalah beriman dan tidak menta'til, tidak mengingkarinya. Kewajiban kita adalah menetapkannya sebagaimana yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali kita mendapati ayat-ayat yang menjelaskan tentang ma'iyatullah. Seperti misalnya Allah jalla wa'ala berfirman, huwa alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalam bumi dan apa yang turun dari atas langit dan apa yang naik ke atas seperti amalan-amalan hamba. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu shalih yarfa'u. Naik kepada Allah kalimat-kalimat yang thayyib, amalan saleh terangkat naik kepada Allah jalla wa ala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian wahai hamba-hambanya, wahai seluruh makhluk, dialah bersama kalian. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian amalkan maha melihat dimanapun kalian berada, di keramaian, di tempat yang sepi, kalian sendirian atau kalian bersama dengan orang lain. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah jalla wa'ala maha melihat terhadap apa saja yang kalian amalkan. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mujadilah, Allah jalla wa'ala berfirman, alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Allah mengetahui semuanya. Tidaklah seseorang itu, mereka bertiga berbisik-bisik, melainkan yang keempat adalah Allah. Tidaklah mereka berlima, melainkan yang keenam adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan apa saja yang kalian amalkan pada hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah jalla wa ala menjelaskan tentang kemahaluasan ilmu Allah jalla wa ala yang Allah miliki. Allah mengetahui semua apa yang terjadi di manapun mereka berada. Tidak ada satupun yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah jalla wa ala senantiasa bersama dengan makhluknya. Bersama dengan makhluknya. Akan tetapi penting bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah mengetahui makna al-ma'iyyah. Apa yang dimaksud ma'iyyatullah? Asal kata dari makna al-ma'iyyah, kata ma'a, kebersamaan, maknanya adalah al-musahabah. Ya, menemani. Menemani seseorang. Ketika saya mengatakan kepada seorang teman, saya mengatakan ana ma'ak. Ana ma'aka, aku bersamamu. Maknanya adalah aku akan menemani kamu. Aku akan menemani kamu. Ini makna dari al-ma'iyah. Maknanya secara bahasa. Akan tetapi keliru sebahagian mereka sehingga menyebabkan sebahagian dari mereka terjatuh ke dalam bid'ah dan pemahaman yang batil. Ketika mereka salah di dalam memahami makna ma'iyah ini. Mereka menyangka bahwa penyebutan ma'a itu mengharuskan adanya al-mukhalatah wal-mumazajah. Ya, harus lengket. Harus bersama dalam artian bareng. Bersama dengan tubuhnya, lengket. Nah, Ini adalah pemahaman yang keliru. Sebab kata-kata ma'a di dalam bahasa Arab tidak mengharuskan ya, seseorang yang ditemani tersebut, yang musahabah dengannya, harus adanya mukhalatah. Ya. Harus lengket, harus berbarengan di tempat itu. Secara zat, tidak demikian. Namun sekedar bimakna al-musahabah. Kita bisa mengatakan, dan itu masyhur dalam bahasa Arab, ketika misalnya seorang sedang melakukan perjalanan, dia mengatakan, nahnu nasiru wal qamaru ma'ana, kami sedang melakukan perjalanan dan bulan tetap bersama kami. Bulan tetap bersama kami. Maksudnya apa? Ini bulan tetap menemani kami dengan sinarnya. Nah, tentu tidak difahami dari ucapan ini bahwa bulan itu lengket dengan mereka, barang jalan bersama dengan mereka, dengan zatnya. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa makna al-ma'iyah itu tidaklah mengharuskan seorang harus adanya mukhalatah, mumazajah. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah Jalla wa ala di atas arasy, di atas langit. Allah Jalla wa ala maha tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keyakinan kita. Namun keyakinan kita ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya, itu tidaklah saling kontradiksi, tidaklah menafikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Namun kita meyakini bahwa Allah Jalla wa ala bersama dengan makhluknya. Dalam hal apa? Dalam hal ilmunya. Di mana Allah Jalla wa ala mengetahui apa saja yang diamalkan oleh setiap hamba. Maka kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit dan Allah maha tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya dengan ilmunya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang diamalkan oleh hamba-hamba tersebut, maka menyebabkan hamba tersebut selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Dan jika Allah mengetahui apa saja yang mereka perbuat, maka ketika ada seorang hamba, hamba ini mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dizalimi, terzalimi oleh orang-orang yang menzaliminya, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah mengetahui keadaannya. Allah mengetahui apa saja yang dia rasakan. Allah mengetahui apa saja yang dia perbuat. Sebaliknya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, ketika mereka berbuat maksiat, ketika mereka melanggar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengetahui perbuatan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa mereka dan mengazab mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama membagi sifatul ma'iyah ini menjadi dua bahagian. Ada ma'iyatun ammah. Ma'iyatun ammah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya yang sifatnya umum. Kepada seluruh makhluk. Tanpa ada pengecualian. Nah, ma'iyatun ammah ini adalah merupakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang menyebabkan Allah Jalla wa ala mengetahui gerak-gerik hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi apa saja yang mereka amalkan. Di antara dalil yang menunjukkan ma'iyah ammah ini seperti ayat yang telah kita sebutkan tadi. Tidaklah mereka bertiga melainkan yang keempat adalah Allah. Tidaklah mereka berlima melainkan yang keenamnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini disebut ma'iyatun ammah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum kepada seluruh makhluk. Apa makna ma'iyah di sini? Yaitu ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang diamalkan oleh hamba tersebut. Perhatikan di dalam ayat yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan ilmu dan mengakhiri ayatnya dengan ilmu pula. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Akhir dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha berilmu, maha mengetahui. Diawali dengan ilmu Allah dan diakhiri dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menegaskan bahwa yang dimaksud ma'a di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah kebersamaan Allah kepada makhluknya, di mana Allah Jalla wa ala mengetahui dimanapun mereka berada dan apa saja yang mereka amalkan. Dan ini sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari zaman para sahabat dan sampai sekarang, yang mereka berada di atas aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berada di atas keyakinan ini. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Al-Imam Abu Umar ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya At-Tamhid, tatkala beliau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kata beliau, wa ajma'a ulama'u sahabati wa tabi'in alladzina humila anhum at-ta'wil wa annahum qalu fi qawlihi ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un wala khamsatin illa huwa sadisun ila akhir al-ayah wa Allahu jalla wa ala fawqa al-'arsh wa 'ilmuhu fi kulli makan wa ma khalafahum fi dhalika man yuhtaju bi qawlihi. Kata beliau, telah bersepakat para ulama, para sahabat dan ulama'nya tabi'in yang ilmu tafsir diambil dari mereka. Ilmu tafsir dinukil dari mereka. Mereka menjadi rujukan dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka sepakat tatkala mereka menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Tidaklah mereka bertiga melainkan yang keempat itu bersama Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang kelima melainkan yang keenam itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Mereka sepakat untuk menafsirkan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy dan ilmunya berada di setiap tempat. Sepakat. Dan tidak ada yang menyelisih pendapat ini, orang-orang yang bisa dijadikan hujjah dari ucapannya. Tidak ada yang menyelisih pendapat ini. Di tempat yang lain, Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, menukilkan pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam hal ini. Kata beliau, wa Ahlus Sunnati mujmi'una ala al-iqrari bisifatil waridati kulliha fil Qur'ani was sunnah wal iman biha wa hamliha ala al haqiqati la ala al majaz illa annahum la yukayyifuna shay'an wa la yahudduna fihi bi suratin mahsura bi sifatin mahsura rahimahullahu ta'ala. Kata Ibn Abdul Barr rahimahullah, Ahlus Sunnah mereka telah menetapkan ijma', mereka telah bersepakat untuk mengikrar, untuk meyakini, untuk menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Dan mereka sepakat untuk beriman kepadanya. Dan mereka sepakat untuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu alal haqiqah, berdasarkan hakikatnya. La alal majaz, tidak dengan memahaminya secara majaz. Sebab itu adalah pemahaman ahlul bid'ah. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha melihat, ahlus sunnah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah berkehendak, maka ahlus sunnah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat iradah. Dan seterusnya, Allah punya tangan, maka ahlus sunnah menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya tangan dengan hakikah, bahwa Allah memiliki secara hakikat. Adapun ahlul bid'ah, mereka adalah kelompok yang suka mentakwil, mentahrif. Kalau dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, kata mereka, oh itu maksudnya iradatul in'am, keinginan untuk memberi kenikmatan. Ya, maka sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala mereka ingkari. Ini bukan metode ahlus sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentu membahas tentang masalah ini dan faedah-faedah seputar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada pembahasan tersendiri yang telah dijelaskan oleh para ulama. Namun kita hanya ingin menjelaskan bahwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah terjadi perselisihan di antara mereka, bahwa mereka sepakat untuk mengimani semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara hakikah, tidak secara majaz. Illa, hanya saja, annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik, mereka tidak membagaimanakan satu pun dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu, dan mereka tidak menetapkan ada satu sifat yang terbatas yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari ucapan beliau ini? Ya, beliau hendak menjelaskan bahwa sunnah, apabila telah datang dalil dari Al-Quran, dari sunnah, yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka semua sepakat untuk meyakininya dan menetapkan. Masyhur dari lisan para ulama salaf, mereka mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Imani apa saja dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya tanpa kalian membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kali kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam hal menyikapi sifat Allah ini. Penyimpangan itu seperti menta'til. Menta'til. Apa yang dimaksud menta'til? Mengingkarinya. Ya, dan tidak ingin menetapkannya. Seperti kaum Jahmiyah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan nama-nama Allah mereka ingkari. Seperti kaum Mu'tazilah yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah itu alim tapi Allah tidak punya ilmu. Allah itu qadir tapi Allah tidak punya qudrah. Dan seterusnya dari sifat Allah semua jadi nafikan. Maka ini harus kita tinggalkan. Karena ini penyakit yang dapat menyesatkan akidah umat. Kemudian kita harus meninggalkan pula tasybih dan tamtsil. Menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ketika ada satu sifat, jangan terfikirkan oleh kita bahwa sifat Allah itu sama seperti sifat makhluknya. Wa huwa samiul basir, Allah maha melihat dan maha mendengar. Manusia juga melihat, manusia juga mendengar. Namun jangan kita menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Karim dalam surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. La min qarib wa la min ba'id. Tidak ada penyerupaan sama sekali. Dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi ini penyakit. jangan mempermisalkan, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Yang ketiga adalah penyakit at-takyif. At-takyif. Takyif membagaimanakan. Ya. Ketika menyebutkan satu sifat lalu dia berusaha membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu ghaib. Sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang ghaib bagi kita. Kita tidak mengetahuinya. Dan kita tidak mengetahui kecuali apa yang Allah sampaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hanya mengabarkan kepada kita apa yang terdapat dalam kitab dan sunnah. Adapun bagaimananya, bentuknya bagaimana dan seterusnya, itu kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mempertanyakan tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi di majlis Al-Imam Malik rahimahullah. Suatu ketika Imam Malik dalam majlisnya beliau menjelaskan tentang salah satu sifat Allah yaitu al-istiwa. Tiba-tiba ada orang masuk. Lalu dia mengatakan, "Wahai Abu Abdullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa?" Ar-Rahman di atas arasy beristiwa. Bagaimana sih istiwanya Allah itu? Istiwa itu artinya terangkat dan maha tinggi. Bagaimana istiwanya itu? Jadi dia mempertanyakan tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul, dalam riwayat yang lain ghairu ma'lum. Wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Beristiwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang telah diketahui. Ketahui dalam hal bahasanya, kita tahu maknanya. Istiwa artinya al-irtifa' wal-'ulu, yang menunjukkan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Adapun bagaimananya? Majhul, kita tidak tahu. Karena itu alam ghaib. Yang ketiga, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan yang keempat, bertanya tentang bagaimananya istiwa Allah, itu adalah pertanyaan bid'ah. Lalu beliau memerintahkan pada murid-muridnya untuk mengeluarkan orang tersebut dari majelisnya. Sampai beliau mengatakan, fa'innahu mubtadi. Keluarkan orang itu karena dia ahlul bid'ah. Dalam riwayat yang lain, fa'innahu rajul su. Keluarkan orang itu karena itu orang jahat. Karena dia mempertanyakan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hindari tahrif. Tahrif yang ahlul bid'ah menamakannya ta'wil, namun itu pada hakikatnya tahrif, yaitu merubah makna-makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, tangan diartikan kehendak untuk memberikan nikmat. Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Mereka melihat Rabb mereka, kata mereka itu maksudnya menunggu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya dari mentahrif, merubah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari hakikatnya. Ini juga batil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itu adalah merupakan metodenya ahlul bid'ah. Ya. Dari kalangan al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Mu'tazilah wal Jahmiyah dan yang semacam mereka. Ada sebuah kitab yang berjudul Jawharatul Tauhid. Dalam kitab tersebut aqidah-aqidah Asy'ariyah Maturidiyah, ya, dalam salah satu bait syairnya dia menyebutkan tentang masalah gimana cara menyikapi sifat Allah. Kata dia, wa kullu nassin awhama at-tashbiha awwilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Setiap nas yang mengesankan menyerupakan nas itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka awwilhu, takwilkan maknanya, maksudnya tahrif, rubah maknanya, atau fawwidhu, sudah tidak ketahui maknanya, serahkan kepada Allah, ya, selesai. dengan alasan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari diserupakannya Allah dengan makhluk. Padahal menetapkan sifat-sifat Allah tidak mengharuskan adanya tasybih dan tamtsil. Tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dengan kesempurnaannya dan keagungan dan kemuliaannya. Sementara makhluk memiliki sifat-sifat dengan berbagai macam kekurangan yang mereka miliki. Jadi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, sepakat para ulama bahwa mereka menetapkan sifatul ma'iyah bagi Allah Subhanahu wa taala, ma'iyah yang bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dimanapun mereka berada. Demikian pula disebutkan oleh Al-Ajurri rahimahullahu taala, beliau juga menukilkan ijma' dalam kitabnya Syari'ah. Beliau berkata, "Alladhi yadhhabu ilaihi ahlul ilm anna Allah Subhanahu wa taala ala 'arsyhi fawqa samawatihi al-'ula." Anna Allah ala 'arsyhi fawqa samawatihi al-'ula wa 'ilmuhu muhitun bikulli syai'. وقد أحاط بجميع ما في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين إليه ترفع به أعمال العباد. Kata beliau, yang menjadi kesepakatan para ahlul ilm, para ulama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasy, Allah Maha Tinggi, di atas langitnya, dan ilmunya mencakup seluruhnya. Muhitun bikulli syai', mencakup segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencakup semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di tujuh lapis bumi ini. Dan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan hamba tersebut. Dan demikian pula yang dinukilkan oleh para ulama yang lainnya. Walhasil bahwa dalam hal ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul ma'iyah, kebersamaan Allah kepada makhluknya yang bermakna ilmu. Ya, jadi ma'iyah yang pertama adalah ma'iyah yang menunjukkan maha luasnya ilmu Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap hamba-hambanya. Ma'iyah jenis yang kedua, ma'iyatun khassah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus. Adapun kebersamaan Allah tabaraka wa taala yang sifatnya khusus, ya, yang dimaksud di sini adalah kebersamaan dalam artian pertolongan dan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Pertolongan, kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Allah lindungi hamba-hambanya dari segala mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada hamba-hambanya dari musuh-musuhnya pada saat terjadi peperangan. Ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dengan lafaz ma'iyah. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tahzan innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam pengejaran orang-orang kafir Quraisy, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, lalu kemudian mereka pun mencari tatkala Rasulullah bersembunyi di gua bersama dengan Abu Bakar. Pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq tidak merasa tenang, maka ditenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, "La tahzan innallaha ma'ana," jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Yani bersama kita dalam hal apa? Dalam hal Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka, menolong mereka, membantu mereka, memelihara mereka, menyelamatkan mereka dari gangguan orang-orang kafir. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan saudaranya Harun untuk mendatangi Firaun. Nah, Apa kata Musa dan Harun? Mereka takut untuk mendatangi Firaun. Jangan sampai dia akan berbuat aniaya, berbuat zalim kepada keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada keduanya, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Ya. Jadi kebersamaan yang dimaksud di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini bahwa Allah Jalla wa ala akan selalu memberikan perlindungan kepada keduanya. Allah Jalla wa ala juga berfirman, "Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang bertakwa dan orang-orang senantiasa berbuat kebaikan. Ya, dalam artian Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memelihara mereka. Allah Jalla wa ala juga berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin." Berapa banyak dari kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Bersabar di atas agama Allah, bersabar dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka. Dari sini jelas bagi kita bahwa ma'iyah yang kedua bermakna pertolongan, ya, penjagaan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dari hadis Abdullah bin Abi Aufah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla ma'al qadhi ma lam yajur. فَإِذَا جَارَ تَخَلَّ عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانِ." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama dengan Al-Qadhi. Yang dimaksud Al-Qadhi yaitu seorang Qadhi yang menetapkan hukum, yang mencetuskan perselisihan yang terjadi di antara dua orang yang bersengketa, berselisih. Maka Qadhi ini datang untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Kata Nabi Alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala bersama Al-Qadhi. Yani senantiasa memberikan rahmat kepadanya, berikan pertolongan kepadanya, menjaganya, ya, merahmatinya selama qadhi itu tidak berbuat kezaliman. Selama qadhi itu tidak melakukan perbuatan kezaliman. Fa idza jara, kapan dia melakukan perbuatan kezaliman, takhalla anhu walazimah syaitan. Allah meninggalkannya dan dia akan ditemani oleh syaitan. Dia akan ditemani oleh syaitan. Perhatikan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah bersama Al-Qadhi. Ini ma'iyah apa? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, ma'iyatun khasah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, menjaganya, memeliharanya. Nah, selama dia tidak melakukan perbuatan kezaliman, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, atau berpihak kepada salah satu di antara keduanya, dan tidak berhukum dengan hukum yang adil, apabila dia melakukan hal tersebut, maka Allah meninggalkannya dan dia bersama dengan syaitan. Ada satu hadis yang terkadang juga disebutkan dalam sebagian kitab yang menetapkan tentang ma'iyah ini. Itu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Abu Nu'aim, dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdhalul iman an ta'lama anna Allah jalla wa ala ma'aka haitsu kunta." Semulia-mulia keimanan, seutama-utama keimanan, bahwa engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun kamu berada. Hadis ini maknanya bagus. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i rahimahullahu taala. Beliau termasuk di antara imam Ahlus Sunnah, namun dalam hal periwayatan terdapat kelemahan dalam meriwayatkannya. Sehingga hadis ini dihukumi para ulama dengan hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah, namun sengaja kita sebutkan sekedar untuk beri tanbih, karena kadang-kadang ada sebagian khutbah ya terkadang menyampaikan hadis ini, padahal hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujah disebabkan karena kelemahannya. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini jelas bagi kita bahwa al-ma'iyah adalah merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ma'iyatun 'ammah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya dalam hal ilmunya, atau ma'iyatun khassah di mana Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya yang khusus seperti orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang senantiasa bersabar dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini ahlul bid'ah mereka terbagi menjadi dua bagian dalam hal menyikapi sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatul ma'iyah. Satu kelompok mereka mengingkarinya dengan jelas Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, tapi mereka mengingkari. Seperti kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah dan yang semisal mereka mengingkari sifatul ma'iyah. Sementara sifatul ma'iyah itu thabit dalam sekian banyak di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Karena pemahaman mereka dan kedangkalan ilmu mereka dalam memahami makna al-ma'iyah itu. Mereka menyangka bahwa kalau menetapkan ma'iyah, maka mengharuskan Allah Subhanahu wa taala itu bercampur bersama dengan makhluknya. Padahal tidak demikian. Mereka menganggap bahwa menetapkan ma'iyah mengharuskan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga tinggal di bumi bersama dengan makhluknya. Padahal tidak demikian. Sebagaimana telah kita jelaskan, ma'iyah itu maknanya ilmu, an-nasr wa ta'yid, pertolongan dari Allah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kelompok. Kelompok yang lain mereka berlebihan dalam menetapkan al-ma'iyah ini. Mereka menetapkan al-ma'iyah, namun mereka terjatuh ke dalam sikap berlebih-lebihan. Tatkala mereka menetapkan al-ma'iyah dan mereka pun salah dalam memahami makna al-ma'iyah, menyangka bahwa ma'iyah itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya, dengan zatnya bercampur bersama dengan makhluk. Maka inilah yang menyebabkan tersesatnya kelompok sufiyah dari kalangan al-hululiyah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menempati jasad seseorang dari makhluknya. Ya, seorang kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat, sampai tingkatan hakikat, maka sudah Allah akan menempati jasad orang tersebut. Maka dialah Allah, Allah adalah dia. Ya. Ini pendapat ahlul batil dari kalangan al-hululiyah. Ibnu Arabi, Al-Hallaj dan yang semisalnya. Bahkan Al-Hallaj dalam salah satu syairnya dia mengatakan ana al-haqqu wal haqqu lil haqqi labisun dzatahu fama thamma farqu. Aku ini adalah hak, ya, dan yang hak untuk yang hak. Aku ini adalah al-haq, yani Allah, ya, dan yang hak untuk yang hak. Dia Allah, dia juga manusia, dia hak. Nah, di mana Allah telah menggunakan zatnya, telah bercampur dengan zatnya, fama thamma farqu, sehingga sudah tidak ada lagi perbedaan. Manunggaling kaula gusti, saya enggak tahu maknanya itu, ya. Betul tapi. Nah, ya. Sudah menyatu. Sehingga tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi perbedaan. Nah, dalam sebagian syairnya dia juga mengatakan, ana anta bila syak. Ana anta bila syak. Fa subhanaka subhani. Wa tauhiduka tauhidi. Wa isyanuka isyani. Aku dan kamu, maksudnya Allah, sama. Tidak ada keraguan dalam hal. Mensucikan engkau, mensucikan aku. Mentauhidkan engkau, mentauhidkan aku. Bermaksiat kepadamu, bermaksiat kepadaku. Jadi sama. Tidak ada perbedaan. Ini batil, batil. Min abtalil butlan. Ma'asyirul ikhwan rahimakumullah. Tentu dalam hal ini ahlus sunnati wal jamaah yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berjalan di atas kebenaran. Walhamdulillah, kita jauh dari pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Jahmiyah yang menyimpang, yang mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita terhindar dari pemikiran Sufiyah, Al-Huluriyah, Wahdatul Wujud, dan yang semacam mereka dari aliran kebatinan. Dan kita menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang layak dengan keutamaan, keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kita mengetahui dan memahami hakikat dari sifat ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala, kebersamaan Allah dengan makhluk, apa thimar? Penting bagi kita untuk mengetahui apa hasil, apa buah dari meyakini sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan begitulah ma'asyir ikhwa rahimahkumullah. Setiap kali kita mempelajari tentang Allah, tentang ma'rifatullah, hendaknya selalu kita fikirkan. Tatkala kita menetapkan nama Allah ini, tatkala kita menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, fikirkan apa hasil yang kita dapatkan dari menetapkan itu. Selain dari meyakini bahwa itu adalah sifat Allah yang layak dengan keagungan dan kemuliaannya, namun apa hasilnya pada diri kita yang hubungannya dengan kedudukan kita sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Kenapa seseorang semakin dia mempelajari tentang Allah, maka semakin bertambah rasa takutnya yang disertai dengan rasa cinta. Kenapa? Karena dia memahami makna dari sifat tersebut. Ya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah para ulama. Sebab dengan ilmu yang dia miliki, semakin menambah rasa takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia memahami dan meyakini bahwa Allah itu maha melihat, dia takut. Ada pengaruh pada dirinya. Ketika dia dalam kesendirian, dia hendak melakukan perbuatan maksiat, maka dia mengingat Allah bahwa Allah melihatnya. Maka itu akan memiliki pengaruh pada diri kita. Tatkala kita meyakini bahwa Allah itu qadir, lahu sifatul qudrah. Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa untuk menyiksa siapa saja dari hambanya. Maka itu akan menimbulkan pengaruh pula pada diri kita. Timbul rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala kita menetapkan sifat ma'iyatullah, apa hasilnya pada diri kita dalam kedudukannya, sikap kita sebagai seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa thamarah, ada beberapa buah hasil dari keyakinan ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dan di sini akan kita sebutkan sebagiannya. Yang pertama, buahnya adalah kita akan selalu merasa pada diri kita adanya muraqabatullah. Bahwa kita sebagai hamba selalu berada dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah melihat kita. Allah mengetahui apapun yang kita perbuat. Alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubuka fis sajidin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat engkau ketika engkau berdiri dan ketika engkau sibuk sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala beribadah. Allah tahu apa yang kita perbuat. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kita amalkan. Tatkala kita dalam keadaan sendirian, jangan kita menyangka, ma'asyur ikhwa rahimahumullah, bahwa Allah itu lalai dari perbuatan kita. Sehingga ini akan menimbulkan perasaan takut kita, perasaan khasyah, perasaan khauf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takhshawun nasa wakhshawuni. Jangan kalian takut kepada manusia. Hendaknya kalian takut hanya kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, pada saat kita sendirian, ini kadang-kadang seorang subhanallah, dia malu untuk melakukan perbuatan dosa di khalayak ramai, di tempat umum, di tempat ketika ada yang melihat dan memperhatikannya. Tapi ketika dia dalam keadaan sendirian, nah, ketika seorang tidak memiliki, tidak terlalu meyakini sifat ini, tidak merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan mudahnya dan dengan entengnya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyangka bahwa tidak ada yang memperhatikan dan melihatnya. Apalagi kondisi zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, di tengah-tengah perkembangan teknologi yang katanya semakin maju, subhanallah, negatifnya tidak bisa diingkari. Seorang tinggal di rumahnya, di dalam kamarnya, bisa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Cukup dia masang parabola di atas rumahnya, sudah selesai. Atau kalau bukan parabola, pakai apa itu, Indovision atau yang lainnya itu, siaran-siaran, kemudian seenaknya dalam kamarnya, gak ada yang melihat. Nah, apa saja yang dia nonton, apa saja yang dia saksikan, dia menyangka bahwa tidak ada orang melihatnya, tidak ada orang menyaksikannya. Nah, ya, atau dia misalnya menyediakan televisi di rumah, ya, bersama dengan alat pemutarnya, lalu ngambil VCD di sana sini, ya, nonton film-film yang waliyadu billah, yang merusak keimanan. Nah, yang kalau ada orang melihatnya dia akan malu. Kalau ada orang melihatnya, mengetahui perbuatan, dia akan malu. Tapi dia merasa wari sendiri. Nah, maka dia melakukan perbuatan kemaksiatan itu tanpa beban. Subhanallah. Seakan-akan tidak ada yang memperhatikan apa yang dia perbuat. Sebagian lagi mereka masuk ke tempat-tempat internet, ke warnet. Ya. Di kamar warnet dia sendirian, tidak ada orang melihatnya. Maka dia melihat apa saja yang ingin dia lihat. Nah, kalau dia tidak memiliki keimanan dan tidak punya muraqabatullah, maka dia akan membuka apa saja dari yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Seorang bermaksiat, berzina, wali'adzubillah, yang di sana mencuri, yang sana merampok, yang sana melakukan perbuatan-perbuatan bejatnya. Kenapa? Disebabkan karena kejahilan tentang muraqabatullah. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala, la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin inzur ila man asait. Jangan engkau melihat pada kecilnya perbuatan maksiat yang kamu lakukan, namun perhatikan kepada siapa kamu bermaksiat. Seorang jadi karyawan saja di kantor, jadi karyawan, takutnya dia dengan atasannya. Kenapa? Kalau dia berbuat kesalahan, berbuat seenaknya, tidak becus dalam menyelesaikan pekerjaannya, bisa-bisa dia dipecat dari pekerjaannya. Atau mungkin akan dikurangi gajinya. Takut dia. Kehilangan sebahagian dunia, takut dia. Nah, apalagi kalau pimpinannya itu memperhatikan perbuatan kerjaannya secara langsung. Wah, dia begitu seriusnya. Nah, tapi sebagian hamba kepada Rabbnya yang menciptakannya, yang selalu ngasih makan dia, yang berikan minum kepadanya, memberikan segala kenikmatan kepadanya, seenaknya dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa bait syair dan sebagian menisbatkan ini kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Di dalam bait syairnya dia mengatakan, idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib wa la tahsabanna Allah yaghfilu sa'atan ولا أن ما يخفى عليه يغيب لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. Kata beliau, idza ma khalawta dahra yawma. Ketika engkau berada dalam keadaan kesendirian, kamu sendirian di satu hari, fala taqul khalawtu, jangan kamu mengatakan saya sendirian. Walakin qul alayya raqib, namun katakan ada yang mengawasi. Ada yang memperhatikan aku. Ada yang mengetahui gerak-gerikku, apa yang mengetahui apa saya yang aku amalkan, apa saya yang aku perbuat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersimpan di dalam diri kita. Apa yang tersimpan di dalam dada-dada kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah. Dialah yang mengetahui as-sirra, ya'lamu as-sirra wa akhfa. Mengetahui yang tersembunyi dan bahkan lebih tersembunyi lagi yang terdapat di dalam sanubari kita, tidak terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kamu dalam keadaan sendirian, kata Imam Syafi'i, jangan kamu mengatakan aku sendiri, namun katakan ada yang mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfilu sa'atan. Jangan sekali-kali engkau menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lalai dari pengawasannya, dari memperhatikan gerak-gerik hambanya. Wala anna ma yakhfa alaihi yaghibu, dan jangan pula sekali-kali Anda menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba itu. Nah, la haunan la amrullah hatta tatabaat. Sungguh ringan mereka menganggap ringan apa yang mereka lakukan, sehingga perbuatan dosa itu terus mereka lakukan, terus semakin bertambah dan bertambah perbuatan dosa. Dzunubun ala atharihinna dzunubu, dosa yang disertai dengan dosa-dosa yang berikutnya. Seorang ma'asyiral rahimakumullah, ketika dia melakukan perbuatan dosa itu akan diikuti dengan dosa berikutnya. Kenapa? Uqubatan lahu, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, balasan dari orang yang melakukan perbuatan ketaatan adalah ketaatan setelahnya. Dan balasan hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa adalah perbuatan dosa setelahnya. Thawabu tha'ah at-tha'atu ba'daha. Wa jazaa'ul ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zaaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, maka Allah semakin jauhkan mereka, semakin menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Maka jangan seorang itu lalai dari hal ini. Dia hendaknya selalu merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tingkatan keimanan yang tertinggi di dalam Islam adalah tingkatan al-ihsan. Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Mal ihsan?" Apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Kata beliau, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan Allah berada di hadapan, sehingga menimbulkan rasa takut yang luar biasa, disertai dengan pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak mampu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang kamu perbuat. Sehingga engkau beribadah dalam keadaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu melihat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kalau kita tanamkan pada keyakinan kita, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, wallahi kita akan takut untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, kita akan takut. Timbul rasa takut yang luar biasa. Nah, kita tidak mengingkari kadang-kadang yang namanya manusia terjatuh dalam kesalahan. Tapi jangan jadikan kesalahan itu sebagai satu yang berkesinambungan. Terus menerus dia melakukan. Kalau dia melakukan lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Namanya manusia bersalah. Namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti taubat seorang hamba adalah dia meninggalkan dan menyesali apa yang telah dia perbuat dan dia tidak akan melakukannya lagi. Nah, dan ini ya, perasaan ini muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Pada saat dia beribadah atau ketika dia dalam keadaan bermuamalah dengan manusia, misalnya dagang. Ya, ketika seorang berdagang, seorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berdagang dengan penuh kejujuran. Maka dia berdagang. Apa yang dia sebutkan, ya itulah keadaannya. Kalau di situ ada cacat pada barangnya, maka dijelaskan ini ada cacatnya. Ya, maka terserah kamu beli atau tidak, terserah. Nah, dibangun di atas at-taradhi, saling meridai. Nah, namun sebagian manusia, subhanallah, tidak menanamkan keyakinan ini pada dirinya. Sehingga ketika dia berdagang, dia culas. Dia menimbang, dia tidak menyempurnakan timbangan dan takarannya. Wailul lil mutaffifin. Nah, ketika di barangnya ada aib, maka dia tidak menjelaskan aibnya. Terjadi kedustaan. Kadang-kadang disertai dengan sumpah, waliyadzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim." Ada tiga golongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak akan perhatikan mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, musbilul izar, orang menurunkan kain sarungnya hingga menutupi mata kakinya. Yang kedua, al-mannan, yang suka-suka menyebutkan pemberian. Dia memberikan pada orang lalu disebut-sebutkan kebaikannya. Yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Wallah, wallah, demi Allah saya membeli barang sekian-sekian padahal dia dusta. Ya. Demi Allah saya beli barang ini modalnya 10.000. Sudah kamu saya kasih modalnya saja. Ambillah 10.000. Padahal 5.000 dia beli. Nah, Allahul musta'an. Dusta. Dan dusta itu menghilangkan berkah pada jual beli seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima." Apabila mereka jujur dan menjelaskan apa adanya, maka akan diberikan berkah pada jual beli itu. Wa in kadzaba kadzaba uhiqat barakatu bayyihima. Namun ketika mereka berdusta, menyembunyikan apa yang dari aib, kekurangan dan yang semisalnya, maka akan dihilangkan berkah itu dari jual beli tersebut. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang menanamkan keyakinan ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala ini akan menyebabkan pada dirinya itu ada perasaan muhasabah. Ada muhasabatun nafs. Menyebabkan dia untuk selalu mengoleksi dirinya. Ya. Sebab ketika dia meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi dia, sebelum dia dikoreksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul hisab, maka dia ingin mengoreksi dirinya terlebih dahulu di dunia ini. Dia ingin mengoreksi diri. Apakah dia termasuk hamba yang ta'ah? Apakah apa yang diamalkan pada hari-hari ini menjadi amalan saleh yang diridai atau tidak demikian? Maka perlu ada koreksi sebelum kita dikoreksi Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Maka inilah yang diriwayatkan dari Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa tazayyanu lil ardil akbar. Innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati liman hasaba nafsahu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, koreksilah diri-diri kalian sebelum kalian dikoreksi Allah subhanahu wa ta'ala. Timbanglah amalan-amalan kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah jalla wa'ala. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, yaumul qiyamah, yaumul hisab. Sesungguhnya akan menjadi ringan pada hari hisab, pada hari kiamat itu, bagi orang yang selalu mengoleksi dirinya. Diriwayatkan pula dari Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, kata beliau, la yakunul 'abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu aina mat'amuhu wa malbasuhu. Min aina mat'amuhu wa malbasuhu. Seorang hamba itu tidak menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia mengoreksi diri, muhasabah. Ya. Sebagaimana dia mengoreksi teman kerjanya. Ya. Teman kerjanya. Misalnya dia ngasih modal kepada seorang. Orang ini yang menjalankan modalnya. Dagang misalnya. Maka dia koreksi. Ya. Ini gimana, ini barang ini gimana, mana yang laku, mana yang... Terus dikoreksi dengan sedetail mungkin. Nah, maka demikian pula seorang terhadap dirinya. Tidak akan menjadi orang yang bertakwa seorang hamba sebelum dia mengoreksi dirinya. Kita tentunya menyadari bahwa kita sebagai manusia mukassir. Terlalu banyak kekurangan. Terlalu banyak bersalah. Selalu saja ada kesalahan yang kita lakukan, yang kita perbuat. Sadari akan hal itu. Jangan kita mengingkari. Maka ini akan menimbulkan perasaan rendah diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menjadi seorang hamba zalil amam Allah. Baina yadillah. Hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka itu akan menjadi sebab-sebab seorang akan terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah kita amalkan hari ini? Sudahkah kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita? Kalau kewajiban kita, kita sudah tunaikan, apakah kita menjaga hati kita pada saat kita mengamalkannya? Apakah kita ikhlas ketika kita mengamalkannya? Setelah kita mengoreksi itu, apakah kita ada tambahan-tambahan amalan dari amalan sunnah? Mungkin ketika kita mengamalkan yang wajib, ada yang kurang. Mungkin disebabkan karena kurangnya keikhlasan, atau ada amalan-amalan yang menyebabkan berkurangnya pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka ditopang dengan amalan-amalan sunnah, maka kita mengamalkan yang sunnah. Kesalahan apa yang saya lakukan hari ini? Mungkin ada kesalahan yang menyebabkan seorang hamba itu selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dalam setiap harinya beliau selalu beristighfar kepada Allah 100 kali. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm 100 marrah. Aku beristighfar, aku bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang telah diampuni dosa-dosanya. Hamba yang ma'zum. Telah diampuni segala dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Namun itu tidak menghentikan beliau dari beribadah. Dan tidak menghentikan beliau untuk selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ma'asyarul muslimin rahimakumullah yang selalu berdosa dan melakukan kesalahan. Ya. Yakini bahwa Allah itu ghaffar. Allah itu ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan maha penyayang pada hambanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu rahmat bagi siapa saja dari hambanya yang hendak bertaubat, yang memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah jalla wa'ala yang berfirman, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakan itu kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas. Jadi israf, melampaui batas di dunia ini. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni segala dosa. Jangan seorang berpikir sudah banyak dosa maka dia ingin kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Hadis yang menjelaskan dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim tentang kisah 100 orang yang terbunuh melalui tangannya. Hadis yang sangat panjang. Suhaib bin Sinan tidak menghalangi dia untuk bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita belum ada yang membunuh. Padahal membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih ada harapan selama pintu taubat itu belum tertutup. Kapan pintu taubat tertutup? Bagi masing-masing orang ketika nyawanya siap untuk keluar, telah sampai ke tenggorokannya, siap ya keluar. Dia telah melihat alam kematian itu. Dalam riwayat Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubat al-'abdi ma lam yughargir." Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama belum gharghirah. Ya, sebelum gharghirah, sebelum dia melihat pintu kematian itu. Adapun setelah dia melihat gerbang kematian, maka meskipun dia mengumumkan taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat. Seperti Fir'aun. Ya. Setelah dia melihat pintu kematian, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, baru dia mengatakan, "Amantu bima amana bi bani Israil wa ana minal mu'minin." Aku beriman dengan apa yang telah diimani oleh bani Israil dan saya termasuk orang-orang mukmin. Apa kata Allah? "Ala ana wa qad afsaita qablu." Sekarang kamu baru bertobat. Kamu bermaksiat sebelumnya. Pintu taubat telah tertutup. Taubat bagi masing-masing orang. Namun ada pintu taubat yang ditutup secara umum. Kapan? Mendekati hari kiamat. Jika matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang bersalah di siang hari. Membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang berbuat kesalahan di malam hari. Dan itu terus setiap hari hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila itu telah terjadi maka tertutuplah pintu taubat. Dan orang-orang yang beriman setelahnya yang belum ada keimanan sebelumnya tidak lagi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang ketiga dari keyakinan ini adalah kita akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menimbulkan sifat haya, rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu kita kepada Allah ini itu akan menyebabkan seorang akan selalu menahan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Istahyu minallahi haqqal haya." Hendaknya kalian malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man istahya minallahi haqqal haya falyahfazir ra'sa wa ma wa'a walyahfazil batna wa ma hawa walyadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinatal hayatid dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya." Orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu, maka dia akan memelihara kepalanya dan apa yang ada di sekitarnya. Apa yang harus dipelihara? Yang dijaga mata kita. Jangan kita memandang kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak khainatul ayun, mata-mata yang khianat, melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengakui itu, terlalu banyak dosa. Apalagi di zaman ini, subhanallah. Kita berjalan keluar, masuk pasar, di luar pasar, ya. Bahkan berjalan menuju rumah, dari rumah menuju masjid, tidak terlepas dari yang namanya memandang sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari itu. Kita harus banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mata kita sudah banyak melakukan kesalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu 'ala ibni Adam nasibahu min az-zina, mudriku dzalika la mahala." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi setiap manusia itu zina, dia pasti akan mendapatkannya. Dia sulit untuk menghindarinya. Fal aina zinahuma an-nazar. Kedua mata ini zinanya adalah melihat. Nah, awal mula terjadi perbuatan zina yang hakiki itu karena pandangan. Dia memandang seorang wanita, lalu dia tertarik kepadanya. Setelah itu, setelah nazar, melihat, maka dia pun berusaha untuk mendekati. Mungkin awalnya salam, assalamualaikum. Nah, pertemanan islami, assalamualaikum, pakai salam juga. Setelah itu, ba'das salam, kalam. Setelah salam, kalam. Sudah terjadi obrolan. Wa ba'das salam, manam. Tidur di rumah mimpi. Ya, memikirkan apa yang telah terjadi. Nah, wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadzibuhu. Tinggal kemaluannya, apakah membenarkan itu atau mendustakan. La haula wala quwata illa billah. Nah, mata ini masyaallah rahmatullah. Pelihara. Pelihara pendengaran. Jangan mendengarkan sesuatu kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendengarkan yang sampai kepada tingkatan istima', ini menyebabkan seorang melakukan perbuatan dosa. Beda antara sama' dengan istima'. Ya. Kalau sama' mendengar saja. Tapi kalau istima' menyimak. Seorang ketika mendengarkan Al-Qur'an yang diperintahkan apa? Sama' atau istima'? Istima'. Idza quri' Al-Qur'an fas tami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Qur'an, fastami'u. Simak itu. Kalau Al-Qur'an, ada yang baca Al-Qur'an atau diputar murattal, dia sibuk masak nasi, masak indomie, masak ini dan itu, berarti itu apa? Mendengar, bukan menyimak. Nah, menyimak adalah memperhatikan apa yang dibaca, memperhatikan kandungannya. Nah, itu namanya menyimak, istima'. Ya. Hukum dosa seseorang ketika dia mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam hal istima', bukan as-sama'. Nah, ketika seorang mendengar sesuatu, misal dengar musik, ya, tapi dia benci dalam hatinya, nah, atau dia mendengarkan dalam keadaan dia berlalu lewat begitu saja, dia mendengar tapi dia mengingkari dalam hatinya, ini tidak berdosa yang seperti ini. Tapi yang berdosa adalah seorang yang ketika dia mendengarnya dan menyimaknya merasa lezat dan nikmat dengan itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Fa in lam yastati' fa bi qalbi." Wadhālika adhafu al-iman. Siapa yang melihat kemungkaran, ingkari dengan tangan. Tidak mampu dengan lisan. Tidak mampu, maka dengan hatinya. Kalau hatinya merasa senang ketika mendengarkannya, sudah. Nah, hati itu ketika mengingkari, itulah adhaful iman. Keimanan yang paling rendah. Setelah itu, tidak ada keimanan. Yang tinggal Islamnya, tapi imannya tidak ada. Lemah. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Nah. Jadi, seorang malu kepada Allah. memelihara lisannya. Lisan ini subhanallah, kata orang, lidah yang tak bertulang. Iya kan? Lidah tidak bertulang, bibir juga tidak bertulang. Tapi subhanallah, bahayanya bisa menyebabkan seorang disiksa dalam neraka dalam kondisi terbalik. Disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa hal yakubun nas ala manakhirim illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menyebabkan manusia itu disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terbalik, melainkan disebabkan karena ucapan-ucapannya melalui lisannya. Ya. Ada lagi yang bilang, mulutmu harimaumu, mulutmu macanmu, mulutmu singamu. Nah, ini seorang berbicara gak pikir-pikir, boleh jadi apa yang diucapkan itu menyebabkan jadi lemparkan ke dalam neraka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika beliau keluar itu sambil memegang lidahnya, dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mah kufaika hada, ada apa ini, lepaskan itu, tinggalkan perbuatan itu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadza alladhi awradani al-mawarid, ini yang menyebabkan aku terjatuh dalam kebinasaan. La haula wala quwata illa billah. Nah, jaga lisan. Ya. Man amana billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik. Kalau tidak, diam. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam haram, ke dalam namimah, adu domba, ke dalam dusta. Sangat banyak penyakit-penyakit di sana, itu banyak sekali. Adu domba, dusta, memfitnah, buhtan, ghibah, dan masih banyak lagi. Wajib kita melihara lisan kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia menjaga kepalanya dan apa yang ada di sekitarnya. Wal yahfazi al batna wa ma hawa, dan memelihara perutnya dan apa yang ada di sekitarnya. Apa yang masuk ke dalam perut kita? Kita tidak memakan sesuatu kecuali yang kita ketahui itu dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga apa yang masuk ke dalam perut kita. Sebab ketika seorang tidak mengatur, tidak menjaga, tidak memelihara apa yang masuk ke dalam perutnya, dan dia memakan apa saja yang halal dan yang haram, itu akan memberikan pengaruh pada kehidupannya. Ketika dia berdoa, tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang, dia musafir. Pakaiannya lusuh, rambutnya kusut. Lalu dalam keadaan safar dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah sambil mengangkat dua tangannya. Dia berdoa kepada Allah sambil mengulang-ulangi doanya, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Terus diulang-ulangi. Ini sebab-sebab terkabulnya doa. Musafir, pakaian kusut, rambutnya, ya, pakaian lusuh, rambut kusut. Kemudian mengangkat kedua tangan, mengulang-ulangi doa ilhah dalam berdoa. Nah, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Yang dia makan dari yang haram, yang dia minum dari hasil yang haram, pakaiannya dari hasil yang haram, dipenuhi dengan yang haram, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya? Kita berdoa kepada Allah, ketika sholat kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita mendoakan keluarga kita, mendoakan istri kita, mendoakan anak kita, namun kita mendapati anak dan istri kita fajarah. Kenapa demikian? Jangan menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang kasih, yang kita sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin rumah tangga, memberi makan, bukan makanan halal kepada mereka. Dari hasil riba, liyadzubillah. Dari hasil yang haram. Kita beri makan kepada mereka, mereka tumbuh dewasa menjadi orang-orang, menjadi remaja. Dalam keadaan daging mereka itu tumbuh dari hasil yang haram. La haula wa la quwwata illa billah. Ketika anaknya nakal, ketika anaknya bermaksiat kepada Allah, jangan kita menyalahkan Allah. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa? Koreksi diri kita. Jangan-jangan itu disebabkan karena perbuatan kita. Riyadu billah. Masyarul muslim rahimahumullah. Jaga apa yang masuk ke dalam. Jaga kemaluan kita. Tidak meletakkannya kecuali yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi pada zaman sekarang ini, masyaallah wa rahimakumullah, perbuatan zina wal iyad billah menyebar dengan demikian pesatnya. Ilmu semakin berkurang, kejahilan semakin merajalela, keimanan semakin merosot. Nah, masjid-masjid jarang dipenuhi oleh kaum muslimin, meskipun jumlah kaum muslim itu mayoritas. Namun yang dipenuhi itu adalah tempat-tempat kemaksiatan. La haula wa la quwwata illa billah. Tempat-tempat zina, tempat-tempat perjudian, ini yang dipenuhi oleh orang. Ketika kita melihat, subhanallah, ada yang tidak malu-malunya berjudi sambil memakai kopiah songkok haji. Hah? Pak haji berjudi. La haula wa la quwwata illa billah. Tanpa ada rasa malu. Nah, menyangka kalau seorang itu selesai menunaikan ibadah haji, sudah akan sempurna rukun Islam. Kalau sudah sempurna, sempurna Islamnya, sehingga apa yang dia lakukan sudah selesai masalah. Apakah seperti itu Islam? Begitu mudahnya? Makanya kadang-kadang sebagian, subhanallah, yang namanya menunaikan ibadah haji, luar biasa. Hah? Mereka benar-benar berusaha untuk mengumpulkan harta mereka untuk menunaikan ibadah haji. Ini bagus, baik. Ya, dan itu yang dituntut. Tapi kalau niatnya sudah batil, menyangka bahwa kalau sudah haji selesai masalah, la haula wa la quwwata illa billah. Menyangka kalau Islamnya sudah sempurna, selesai. Nah, banyak orang-orang setelah menunaikan ibadah haji wal'iyadzu billah, keadaannya setelah haji lebih buruk dari sebelumnya. Kalau sebelum haji, masya Allah, dia rajin sholat di masjid, rajin sholat jamaah. Setelah haji, jarang sekali kelihatan, kecuali hari Jumat. Itu pun paling belakang, soft terbelakang. La haula wa la quwwata illa billah. Kenapa? Tidak ada muraqabah. Tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yadhkuril mauta wal bila. Dan hendaknya dia mengingat kematian dan kengerian yang ada di dalamnya. Kebusukannya. Barang siapa yang menghendaki akhirat, taraka zinatal hayati dunia, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa yang melakukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka dia benar-benar malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menasihati kaum muslimin. Kata beliau, istahyu minallah. Fawalladhi nafsi biyadihi, inni la'awallu adhabu ilal ghaidhi mughatti ra'si istihya'an min Rabbi. Nah, malulah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya malu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, terkadang aku datang ke tempat untuk buang hajat, ya, sambil aku menutupi kepalaku, kata beliau. Kenapa? Aku malu kepada Allah. Ya. Ketika seorang buang hajat kan harus buka auratnya. Malu beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini menunjukkan tingginya keyakinan seorang hamba bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang dia perbuat. Kemudian buah yang keempat dari keyakinan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang dia perbuat meskipun tidak ada orang melihatnya, namun Allah mengetahui, menyebabkan seorang hamba itu akan selalu memperbanyak amalan-amalan sirriyah, amalan-amalan rahasia yang tersembunyi, yang tidak seorang pun mengetahuinya. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, para ulama membagi amalan itu menjadi dua. Ya. Amalan wajib dan amalan yang sunnah. Amalan wajib ini hukum asalnya izhar, dinampakkan, disaksikan oleh kaum muslimin. Seperti sholat jamaah, ya. Dipersaksikan sholat jamaah. Kita datang ke masjid sholat. Berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang ditampakkan. Tapi kalau amalan sunnah, ya, yang itu adalah merupakan kadar tambahan dari yang wajib, asal hukumnya dianjurkan untuk dirahasiakan, disembunyikan, tidak dinampakkan. Bukan berarti tidak boleh dinampakkannya, namun ya, ada keadaan-keadaan tertentu untuk tidak dinampakkan kecuali apabila ada kemaslahatan syar'i untuk menampakkannya. Salat sunnah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdhalus salati fil baiti illa al-maktubah. Salat yang paling afdal dikerjakan ya, di rumah, kecuali apa? Salat wajib. Berarti apa? Yang afdal dikerjakan di rumah itu apa? Sholat sunnah. Kenapa? Lebih astar, lebih tersembunyi. Tidak ada yang melihatnya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, bersedekah. Ketika seorang bersedekah tanpa ada yang mengetahui, itu lebih menunjukkan keikhlasan seorang. Nah, beda kalau misalnya ada yang ingin bersedekah, dinampakkan dulu. Nah, celengan disebarkan di masjid. Dia nampakkan, keluarkan dari kantongnya, nih 100 ribu, diperlihatkan, terus dimasukkan dalam kotak misalnya, banyak orang yang melihatnya, ya, atau dia pengen dipampang, namanya tertulis, ya, nggak ada orang melihat ketika disedekahkan, tapi namanya tertulis di situ, nah, tanpa nama, 5 juta rupiah, dia ngomong ke temannya, tahu nggak, tanpa nama itu saya itu, nah. Jangan bilang-bilang loh yang lain. Nah, yang satunya ini yang dikabari juga, ya, orangnya terlalu baik sama orang lain. Tahu nggak itu yang 5 juta? Tapi nggak boleh ngomong ke yang lain ya. Itu Pak Sifulan itu. Sifulan. Itu yang rumahnya dekat masjid itu. Nah, akhirnya jadi rahasia umum. Nah, yang tadinya rahasia lebih menunjukkan keikhlasan. Ketika dia nyebarkan, dia umumkan. Sudah. Tidak lagi menjadi amalan sirri. Tapi coba biasakan beramal dengan merahasiakan amalan. Di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilla. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di bawah naungan arasy-Nya. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya ketika dia bersedekah, tidak ada orang yang mengetahui. Maka ini lebih menunjukkan keikhlasan ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Nah, menyembunyikan amalan. Ya, di antara para ulama ussalaf itu, kalau tidak ada orang melihatnya, maka dia pada saat bertafakur, berzikir pada Allah itu sampai nangis. Rahimahumullah. Namun ketika ada yang melihatnya, pernah suatu ketika ada seorang salaf nangis. Nah, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada yang mengetahuinya. Nah, lalu apa? Dia berpura-pura. Ah, ini mazgum, ini pilek ini. Ya. Mengganggu saya. Padahal dia sedang menangis. Berzikir kepada Allah. Dia menyembunyikan amalannya. Qiyamul lail. Ya. Ini adalah merupakan saat ketika manusia sedang terlena dalam tidurnya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kerjakan meskipun sedikit. Qumil laila illa qalila. Ya. 11 rakaat enggak mampu, 9 enggak mampu, 7 enggak mampu, 5 enggak mampu, 3 enggak mampu, 1 rakaat. Ya, meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama 1 rakaat. Afdalnya 3 rakaat minimal. Afdalnya 3 rakaat minimal. Kecuali bagi yang mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, maka dia mengerjakan 1 rakaat. Fa in khasyya subh fal yutir bi wahidah. Kalau dia mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, maka dia witir dengan 1 rakaat. Jangan sampai dia meninggalkan qiyamul lail. Dia sempatkan meskipun sedikit. Sedikit tapi berkesinambungan. Ini jauh lebih mulia daripada malam ini 11 rakaat karena habis daurah dia lagi semangat. Hah? Setahun tinggalkan. Nanti datang bulan Ramadan lagi baru tarawih. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qal. Amalan yang paling dicintai Allah berkesinambungan meskipun sedikit. Sedikit tapi kerjakan. Ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wa nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Beri makan. Hubungkan silaturahim. Salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Engkau akan masuk ke dalam jannah dengan penuh keselamatan. Kata para ulama ussalaf, ma qoma laila munafik. Orang munafik tidak mungkin mengerjakan qiyamul lail. Ya. Dia bangun di malam hari, tidak ada orang melihatnya, sendirian. Nah, dia mengerjakan sendirian, tidak ada orang mengetahuinya. Orang menyangka dia sedang terlelap tidur. Nah. Maka dia beribadah kepada Allah. Tidak mungkin munafik melakukan hal itu. Dan menghilangkan sifat kemunafikan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemudian di antara thamarah, di antara buah seseorang meyakini ma'iyatullah, itu akan menyebabkan seorang ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan dia akan selalu menangis karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena Allah. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sempatkan ada satu waktu seorang sendirian lalu dia bertafakur, lalu dia menangis. Jangan biarkan wajah kita ini tidak pernah ditetesi oleh air mata. Nah. Ya. Menunjukkan hatinya keras. Qul a'udzubillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun min fasiqun. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman hatinya tunduk berzikir kepada Allah, tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran. Jangan mereka seperti ahlul kitab, menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah, menyebabkan kerasnya hati mereka. Sehingga mayoritas mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ma'asyarul ikhwar rahimakumullah. Menangis karena takut kepada Allah, itu adalah sifatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaliju an-nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-laban fi ad-dara." Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang hamba yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga air susu itu kembali ke tempatnya. Nah, tidak akan masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pada bagian akhir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah, tidak ada satupun yang melihatnya. Beda kalau seorang ya berzikir menangis tapi ada orang nyuting. Ada orang melihatnya. Ya. Dia dalam keadaan dilihat oleh orang lain di keramaian nangis, ini belum tentu menunjukkan keikhlasan. Nah, tapi seorang berzikir kepada Allah, dia sendirian, tidak ada satupun yang melihatnya. Fafadat ainahu, maka mengalir kedua air matanya. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang selalu berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala di daerah perbatasan, menjaga perkampungan kaum muslimin. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, sifat mereka adalah selalu menangis. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dari mata yang tidak pernah menangis. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal 'aini allati la tadma'." Aku berlindung diri kepada Allah dari mata yang tidak pernah berlinang airnya. Dari mata yang tidak pernah menangis. Keras hatinya. Sehingga dia tidak mampu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Kata beliau, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu Rasulullah sedang salat. Ketika beliau sedang salat, itu di dadanya ada azizun ka azizil mirjal. Ya, seperti suara air ketika mendidih. Ya. Minal buka disebabkan karena beliau menangis dalam salatnya. Orang terengah-engah karena menangis. Di dalam sholat dia. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayya al-Qur'an." Bacakan padaku Al-Qur'an. Kata Ibnu Mas'ud, "Aqra' alayka wa ilayka unzil." Aku bacakan Qur'an kepadamu, padahal Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an asma'u min ghairi." Aku senang mendengarkannya dari selainku. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membaca surah An-Nisa sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hasbuk, cukup fa idza ainahu tadrifan." Kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam berlinang air matanya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sempatkan ada waktu kita menyendiri di malam hari, ataukah di siang hari, atau di pagi hari, dan di malam hari itu adalah waktu yang terbaik. Sepertiga malam terakhir, sempatkan diri untuk muhasabah, koreksi diri kita. Lalu kemudian tumbuhkan pada diri kita perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi itu akan memberikan pengaruh pada diri kita. Semoga masa depan kita lebih baik dari yang sebelumnya. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan taufik darinya dan diarahkan kepada yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menumbuhkan perasaan ta'zim lillahi jalla wa ala, mengagungkan Allah, mengagungkan namanya, mengagungkan sifat-sifatnya. Dan semoga Allah jalla wa ala senantiasa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kita mampu dan diberikan taufik untuk mengamalkannya. Saya kira sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan, dan selebihnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang disampaikan pada ikhwan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Duhur jam berapa? Jam 11.45. Salat berjamaah di bawatan ini, bisakah wanita mengikuti jamaah pria dengan tempat yang terpisah di kelas TK atau di samping, atau apa ini, masuk dalam masjid saf belakang, mana yang lebih afdal? Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, salatul jamaah yang termasuk orang-orang yang mengikuti imam dalam salatul jamaah itu disyaratkan saf-safnya bersambung. Saf-safnya bersambung dalam artian tempat jamaah tersebut tidak sampai terpisah dari tempat lelaki, dalam artian memungkinkan berada di satu tempat. Naam, para ulama mensyaratkan itu, saf bersambung. Ya. Dan diperbolehkan berbeda tempat, tapi dengan syarat saf itu membeludak misalnya. Masjidnya sudah tidak muat, maka baru lanjut ke jalan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, seperti yang terjadi di sebagian tempat di haram, di Masjidil Haram, itu ada sebagian orang sholat jamaah di Masjidil Haram, dia sholat di hotelnya. Nah, laki-laki terputus saf. Kata para ulama ini tidak sah yang seperti ini. Ya, bahkan ada yang di kamarnya sendirian atau bersama temannya yang lain, tidak keluar dari kamarnya karena suara speaker itu masuk ke kamarnya, maka dia tinggal mengikuti haram. Maka ini tidak sah yang seperti ini. Naam. Akan tapi kalau masih bersambung, ya, dalam artian memungkinkan bagi wanita tersebut tempatnya menyatu, maka itulah yang hendaknya dilakukan. Itulah hendaknya yang dilakukan. Kalaupun tempatnya, masjidnya misalnya terlalu padat dan tidak memungkinkan bagi kaum wanita untuk masuk, ya, mereka berada di tempat yang tidak terlalu jauh. Saya enggak tahu TK ini di mana. Hah? Yang ini, yang samping ini. Nah, insyaallah, semoga tidak mengapa insyaallah. Ya, dalam artian masih bersambung disebabkan karena penuhnya masjid, tidak mengapa insyaallah. Mana yang lebih afdal? Ya, tentunya afdal kalau memungkinkan di masjid, karena status mereka sebagai makmum. Tapi kalau bertanya tentang hukum sholat wajibnya wanita, yang lebih afdal di rumah. Ya, yang lebih afdal di rumah. Tapi kalau ingin sholat di masjid, maka tidak dicegah dalam hal ini. Dengan syarat-syarat yang syar'i, tidak pakai parfum, tidak pakai wangi-wangian, dan dia tetap menjaga dan melihara auratnya. Kiat-kiat apa agar selalu takut pada Allah dan istiqamah sampai ajal tiba? Nah, bagaimana cara mengetahui tanda-tanda taubat diterima? Asyarakat wa rahimahumullah, tentang kiat-kiat tersebut, ya, sebenarnya apa yang sudah kita bahas tadi itu sudah termasuk di dalamnya. Tanamkan perasaan takut kita kepada Allah, tanamkan perasaan muraqabah, selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya, hadirkan pada diri kita untuk selalu mengingat kematian, bahwa kematian itu dekat, dan itu termasuk yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikraha min ladzat al-maut." perbanyaklah untuk selalu mengingat kematian yang melumat segala macam nikmat, segala macam kelezatan hidup di dunia ini. Perbanyak mengingat kematian, itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari pertemuan itu pasti akan tiba. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa taubat itu diterima? Itu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Kita yakin bahwa Allah itu pasti Maha Pengampun. Dan Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sehingga kalau seorang hamba dia telah mendatangkan syarat-syarat taubat, pasti Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, tidak mungkin tidak. Ya. Syarat pertama yaitu meninggalkan perbuatan itu. Syarat kedua yaitu menyesalinya, dan yang ketiga tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kalau ada hubungan dengan seseorang dari manusia, maka dia berusaha untuk menyelesaikannya. Kalau dia pernah mencuri, maka dia kembalikan barangnya. Kalau dia pernah mengghibah, maka dia minta untuk dihalalkan atau dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikannya setelahnya. Nah, apabila dia telah memenuhi syarat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menerima taubat tersebut. Ya, maka itu menjadi taubat nasuha. Tapi ketika seorang ya bertobat hari ini, besok diulangi lagi, bertobat hari ini, besok diulangi lagi, dan begitu seterusnya, dia mengulang-ulangi perbuatan kemaksiatannya, jangan berharap Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Taubat sambel, orang makan kepedesan, hari ini enggak mau makan lagi, nanti makan lagi. Nah, taubat sambel yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tolong nasihatkan tentang ancaman Allah berkaitan dengan mengumbar pandangan dan manfaat serta balasan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan menundukkan pandangan. Saya tidak mengetahui ada hadis yang khusus yang menjelaskan tentang balasan orang yang tidak menundukkan pandangannya tersebut. Yang jelas hadis-hadis menunjukkan bahwa itu perbuatan dosa. Ya. Meskipun itu termasuk dosa kecil, akan tetapi kata para ulama, la kabirata ma'al israr. Tidak ada yang la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus, istamirran. Ya. Seperti kerikil yang lama-kelamaan bertumpuk-tumpuk akhirnya menjadi bukit. Maka demikian pula dosa kecil, ketika dia terus melakukannya akan menjadi dosa besar. Yang jelas ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang jangan meremehkan perbuatan dosa. Seperti yang disebutkan oleh Bilal bin Sa'ad, la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin anzur ila man asaita. Jangan engkau melihat pada kecilnya perbuatan maksiat, ini perbuatan saghirah, dosa kecil saja. Tapi perhatikan dengan siapa kamu bermaksiat. Kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang bertanya bagaimana Allah beristiwa sesuai yang dijelaskan oleh Al-Qur'an Karim, ana harus jawab bagaimana? Kalau memang dia orang-orang yang bodoh, doh, dalam artian dengan polosnya dia melakukan itu, tidak ada latar belakang sebelumnya, maka jelaskan kebenaran. Ya, mungkin dia ami, tidak mengetahui bagaimana cara seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia ada latar belakang, mungkin sebelumnya dia belajar ilmu kalam, dia belajar filsafat, dia belajar ilmu-ilmu yang menyesatkan ini, maka tinggalkan. Ya. Kalau dia di majelis, maka usir. Usir dari majelis. Tinggal usirin orang. Ini orang rajul su. Orang jahat yang seperti ini. Nah, kalau ketemu di jalan, kebetulan dia bertanya tentang itu, nah, maka tinggalkan dia. Nah, kalau dia masuk, kita sedang di masjid, katakan pada dia, kamu yang berdiri atau saya? Kamu yang berdiri atau saya yang berdiri? Nah, setelah itu kalau dia mau ngomong lagi, la ukallimu kawala nisfa kalimah. Saya tidak ingin ngobrol lagi sama, wala setengah pun tidak. Nah, sampai dia menampakkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan nampak bahwa dia kembali kepada sunnah. Wallahu a'lam. Bagaimana sebaiknya sikap seorang istri jika suami ingin ta'addud, menikah lagi, padahal kehidupan ekonominya tidak pasti, penghasilannya enggak tetap. Nah, ini pembahasan di luar topik. Ya, kalau tadi pembahasan seputar tangisan, ini sekarang ikhwan pada ketawa semua ini. Nah, walhasil masalah ta'addud dikembalikan kepada suami. Nah, jangan istri yang memutuskan, repot. Ya, kalau istri yang memutuskan, repot. Nah, repotnya kenapa? Dia akan mempersulit. Wah, kamu jelas gak bisa berbuat adil. Saya tahu kamu, kata istri. Nah, kamu gak akan bisa berbuat adil. Ya, kasih kitab, suruh baca kitab tentang masalah ta'addud. Sadar sudah dia. Oh ya, kalau gitu, saya sudah menerima. Boleh kamu nikah, tapi saya yang carikan. Carikan yang 50 tahun, 40 tahun. Nah, kan Rasulullah juga menikah dengan Khadijah katanya. Nah, iya tapi bukan selera kamu, selera Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, walhasil itu adalah hak suami. Suami yang memperhatikan dirinya, suami yang mengetahui kemaslahatan dirinya. Nah, boleh berbicara dengan istri, menjadikan dia sebagai tempat untuk konsultasi mungkin ya. Tapi ketetapan semua pada suami. Jangan menjadi wakil dalam rumah tangga, jadi pemimpin rumah tangga. Kadang-kadang ada sebagian suami jadi wakil. Ya, jadi wakilnya saja, tidak jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin istrinya. Nah, ini keliru. Suami yang terkalahkan oleh istri, suami takut kepada istrinya. Jangan seperti itu. Maka suami mempertimbangkan. Oh, gimana penghasilan tidak tetap? Rasulullah penghasilannya apa? Hah? Karyawan. Hah? Pegawai apa? Pegawai tetap? Kan enggak ada. Alhamdulillah apa yang ada dimakan bersama. Tidak ada, sabar. Alhamdulillah. Hah? Ankihul ayyama minkum in takunu fuqara yughnikumullahu min fadlih. Nikahkan wanita yang sendirian di antara kalian. Kalau kalian miskin, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Pernikahan itu akan mendatangkan rezeki, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikembalikan pada perhitungan matematika. Kalau gaji saya sebulan 700.000, kalau dibagi 2 menjadi 350.000. Sehari dikasih makan 10 ribuan, wah ini gak cukup. Wah, itu kalau perhitungan manusia. Kalau perhitungan Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan solusi, jalan keluar. Nah, mungkin ketika dia baru memiliki satu istri, pendapatannya masih pas-pasan, dagangnya masih biasa-biasa saja. Begitu dia menikah yang kedua, masya Allah, Allah jadikan dagangannya laris. Nah, tadinya masih di emperan, sekarang sudah punya toko. Nah, wallahu a'lam. Ya, yang jelas seorang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti seorang tidak punya perhitungan sama sekali. Bayangkan sunnah sudah. Ya. Asalnya robot. Nah, tidak ada pertimbangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa illam ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak mampu berbuat adil, satu. Berarti kan ada di antara suami-suami yang kalau mereka menambah lagi, maka dia tidak mampu berbuat adil. Maka ini dikembalikan pada dirinya. Dia musyawarah, dia konsultasi, mungkin kepada ustaz atau kepada orang tertentu. Nah, yang jelas dia hendaknya menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembrono. Seorang yang ta'addud itu ibadah. Sehingga jangan dia hanya memikirkan pelampiasan syahwat semata. Tidak, masyaallah wa rahimakumullah. Yang namanya syahwat, yang namanya kecantikan itu akan hilang, itu akan sirna. Nah, namun yang terpenting dari sini adalah membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah katanya. Ya. Membina rumah tangga yang mereka ya benar-benar menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. memunculkan generasi-generasi yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saleh Suhaimi rahimahullah hafizallahu taala baru-baru ini beliau mengisi daurah di Maroko Al-Maghrib. Naam. Lalu sampai kepada pembahasan tentang masalah ta'addud ini. Kata beliau, "Uhibbu an aqul lil akhwat anna ladayya arba'an niswa." Saya ingin mengatakan kepada para akhwat, saya punya 4 istri. Saleh Suhaimi hafizahullah. Orangnya buta. Ya. Istrinya 4. Nah. Dan mereka kata terjalin hubungan di antara mereka berempat. Ya'kulna ma'an, kalau makan bareng. Yashrabna ma'an, minum bareng. Ya'tamirna ma'an, umrah bareng. Wa yarkabna fi sayyara ma'an, naik mobil bareng-bareng. Masya Allah. Wa tazuru ihdahuma al-ukhra, saling mengunjungi ziarah satu dengan yang lainnya. Enggak percaya kata beliau, tanyakan bersama dengan salah seorang istri saya yang sekarang bersama saya. Kata beliau, hafizahullah. Nah, beliau mendidik, subhanallah. Artinya di balik ta'addud itu ada kemaslahatan. Mendidik wanita, kasihan. Kalau setiap suami hanya punya satu istri, kemana itu para wanita yang enggak nikah? Ah, mau jadi bujang lapuk, perawan tua, ya jumlah wanita jauh lebih banyak daripada laki-laki. Makanya sudah, kalau datang orang lalu kemudian dia baik, masya Allah, kita tahu kesolehannya, sudah, ya. Nah, dilanjutkan, masyaAllah, rahimakumullah. Seorang istri sebagai bentuk kesolehan dia kepada Allah, kesolehan dia kepada suaminya, menerima itu. Dan bukan berusaha untuk menggagalkan, tapi berusaha untuk mengatur sebaik mungkin. Nah, tidak diperbolehkan seorang wanita mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara syariat itu adalah ta'addud. Kadang-kadang ada syubhat wanita. Apakah sunnah itu hanya ta'addud? Kan banyak yang lain. Kamu enggak pernah sholat duha, kok mau ta'addud? Kamu qiyamul lail aja bolong-bolong, kok mau ta'addud? Nah, ya mungkin dengan ta'addud bisa qiyamul lail. Mungkin dengan ta'addud bisa rajin sholat duha. Nah, ya artinya ya ini masing-masing ada keutamaan, masing-masing ada amalan. Bagi seorang suami yang ingin mengamalkan, maka tidak ada hak bagi seorang istri untuk menolaknya. Dia hanya bisa memberi saran, memberi nasihat dengan cara yang baik. Kalau ternyata suami tetap melanjutkan, maka berusaha ya mencari jalan yang baik. Dan yang difikirkan oleh seorang istri adalah ibadah. Dia sebagai seorang istri diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Sehingga dia memikirkan itu. Dia di dunia hanya sementara dengan suaminya. Hanya sementara. Jadi jangan dia terlalu egois. Bahwa hanya dia saja yang dicintai, tidak kepada yang lainnya. Nah, dia menyangka bahwa hanya dia dengan suaminya saja yang tinggal di dunia ini, yang lain pada ngontrak katanya. Hah? Jangan seperti itu. Jadikan amalan itu sebagai amalan ibadah. Kamu berstatus sebagai istri, bertakwa kepada Allah, taat kepada suami, jalankan ibadah. Nah, sehingga ketika suami ingin melakukan amalan ini, maka diarahkan dengan cara yang baik. Kalau dia misalnya melihat bahwa suaminya belum mampu, ya disampaikan dengan cara yang baik. Nah, disampaikan dengan cara yang baik, yang penuh hikmah. Dia tidak mampu, mungkin dia minta tolong kepada ustaz untuk menyampaikan nasihatnya. Nah, kalau tetap toh setelah seorang suami istikharah lalu kemudian dia mantap untuk mengamalkannya, maka itu adalah hak suami. Itu adalah hak suami dan bagi istri untuk berusaha memperbaiki hubungan dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sudah lu. Apa perbedaan khauf dan khasyah? Pada hakikatnya keduanya lafaz yang maknanya sama, yaitu perasaan takut. Kita diperintahkan khasyah kepada Allah, kita juga diperintahkan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama membedakan antara khauf dan khasyah ini dalam artian khasyah itu ada makna tambahan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan ta'zim, ya, pengagungan, pengagungan kepada yang ditakuti. Nah, kalau ada seorang misalnya, dia takut kepada seseorang, dia takut kepada atasannya, tapi dia tidak mengagungkan, artinya tidak ada rasa hormat kepada orang tersebut. Dia takut karena orangnya garang misalnya. Maka itu khauf, bukan khasyah. Itu khauf dan bukan khasyah. Tapi kalau seorang takut disertai dengan pengagungan, ini kan dapat menyebabkan sampai pada tingkatan beribadah seperti orang-orang musyrikin dahulu. Mereka, ya, mereka takut pada jin. Akhirnya mereka pun melakukan hal-hal yang sifatnya ritual, yang mereka lakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dibangun di atas rasa khasyah, takutnya mereka terkena musibah karena mereka memuliakan, mengagungkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawun nasa wakhshaw." Jangan kalian khasyah kepada manusia, khasyahlah kalian hanya kepada-Ku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena waktu zuhur telah masuk, saya kira sampai di sini insyaallah. Pertanyaan yang tersisa, masih banyak ustadz-ustadz di Surabaya dan sekitarnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini insyaallah. Ada Ustadz Haryadi, ada Ustadz Afifuddin dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.